Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat salah satu persoalan krusial yang membuat Indonesia sulit untuk maju adalah lemahnya manajemen pemerintah. Beberapa kalangan berpendapat kelemahan itu nyata tercermin dari langkah tambal sulam hampir setiap pemerintahan di negeri ini dalam menghadapi fenomena mudik lebaran. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak melihat pemerintah harus berjibaku setiap kali kita menghadapi hari raya lebaran? Iya. Nah, mungkin Menteri Agama bisa usul ya ke Presiden supaya lebarannya itu tiap bulan gitu. Supaya cepat selesai kan jalan-jalan itu gitu. Ya, lebaran apalah. Kan di Jawa kan ada lebaran ketupat gitu kan, bodo ketupat, lebaran, nanti ada lebaran haji, semua disamain gitu, tapi tiap bulan gitu lebarannya, jadi kan cepat tuh pengerjaan jalan-jalan segala. Nah, apakah lemahnya manajemen seperti itu memang terjadi pada hampir tiap level pemerintahan, Pak Her? Iya. Saya alami ini, belum sebulan ini, baru 2-3 minggu ini. Ada perusahaan terbesar di Thailand investasi di sawit di Kalimantan Barat gitu. Pemiliknya itu perusahaan terbesar dunia, ranking 128. Mereka datang ke Kalimantan Barat karena punya investasi sawit di sana, datang dengan 2 pesawat pribadi gitu. Nah, satu pun tidak ada yang menjemput pejabat. Tidak ada bupati datang, apalagi gubernur. Gubernur hanya mengirim staf khusus, umurnya baru 20-an gitu. Ketika CEO-nya perusahaan besar itu pidato, dia bilang kami mau investasi lebih banyak lagi di sini, tapi itu kan tergantung kantor gubernuran. Nah, apa pidatonya si staf khusus anak umur 20-an ini tadi, suara seperti pejabat, dia bilang, ya kalau Anda mau investasi lagi kayak gitu ya, nanti ngajukan izin ke gubernur, ke bupati, bupati kalau setuju ngajukan ke gubernur, gubernur setuju baru kita kasih. Gini. Anda harus baik-baik dengan orang-orang di sini gitu. Nah, lalu saya bilang ke orang itu, kamu tahu nggak omonganmu itu tadi sudah menghilangkan potensi investasi sekian triliun. Kalau saya punya duit bertriliun-triliun, ratusan triliun, dikasih pidato kayak gitu, saya bilang, ngapain saya investasi di sini? Lebih baik saya ke Cina, ke Kamboja, kemana-mana. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.